Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah dengan fi'il lazim untuk yang fa'ilnya merupakan jamak salim ya, baik jamak mudzakkar salim maupun jamak muannas salim ya. Jamak mudzakkar salim maupun jamak muannas salim. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamak ada tiga ya, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim dan jamak taksir. Ya, hukum asalnya untuk isim-isim yang lil akil untuk yang berakal jamaknya adalah jamak mudzakkar salim. Misalkan muslimun jamaknya adalah muslimuna. Muslimatun jamaknya adalah muslimatun. Kemudian kalau mukminun jamaknya adalah mukminuna. Sedangkan mukminatun jamaknya adalah mukminatun. Adapun jamak taksir biasanya untuk kata benda ya, seluruh kata benda umumnya jamaknya adalah jamak taksir, tapi nanti ada rinciannya yang insya Allah kita akan bahas pada pelajaran yang selanjutnya. Sekarang kita bahas bila jumlah fi'liyah fa'ilnya dalam bentuk jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim ya. Kaidahnya adalah kalau jamak mudzakkar salim menjadi fa'il maka dia harus rafa ya. Dan tanda rafa jamak mudzakkar salim karena ia merupakan isim yang murabnya dengan huruf maka ia tidak kita domahkan, jadi bukannya muslimun atau musliminu ya, tapi ada dua bentuk ya jamak mudzakkar salim, yang satu musliman muslimuna dan yang satu muslimina. Dan kaidahnya ketika rafa yang digunakan adalah muslima muslimuna ya, bukan muslimina, karena muslimina itu merupakan bentuk ketika ia nasab dan jar. Jadi kita wajib menggunakan yang akhirannya una bukan yang ina. Adapun jamak muannas salim ya, jamak muannas salim ia termasuk isim yang mu'rabnya dengan harokat sehingga ketika ia rafa ia dibaca dhammah ya, simple. Baik, kita sebutkan contoh-contoh jamak salim, baik jamak mudzakkar salim maupun jamak muannas salim ya. Contoh yang pertama yang kita bahas adalah misalkan kita ingin mengatakan orang-orang Islam telah sholat ya. Sholat bahasa Arabnya adalah sholla ya. Sholla al-muslimuna. Kenapa tetap sholla tidak sallu, sholla, sholla, sallu? Karena memang sholla ini fi'il ya, dan kaidahnya fi'ra ya. Fi'il wajib mufrad ya. Sekalipun fa'ilnya merupakan jamak, tetap fi'ilnya wajib mufrad. Kita sehingga kita menggunakan shalla al-muslimuna. Lalu bagaimana kalau yang salat para muslimah, maka kita katakan shallat al-muslimatu ya, karena kalau jamak dari muslimah muslimah merupakan jamak muannas salim dan jamak muannas salim mu'rabnya dengan harakat sehingga kita katakan shallat al-muslimatu ya. Shallat al-muslimatu sudah sesuai dengan kaidah fi fira dan fara itu manis ya. Fi'ilnya mufrad salat. Kemudian fa'ilnya rafa al-muslimatu dengan dhamma. Kemudian manis ya, sama jenisnya. Karena al-muslimatu merupakan jenisnya muannas, maka fi'ilnya pun yang muannas, salat al-muslimatu. Kemudian contoh berikutnya misalkan kita ingin mengatakan bahwasanya para pak guru telah berdiri ya. Berdiri bahasa Arabnya adalah qoma ya. Ya, qoma al-mudarrisuna. Qoma al-mudarrisuna ya. Para pak guru telah berdiri. Kemudian bila yang berdiri adalah para bu guru, kita katakan qomat al-mudarrisat. Al-mudarrisatu ya. Qomat al-mudarrisatu ya. Para ibu guru telah berdiri. Kemudian yang contoh yang terakhir misalkan kita ingin mengatakan bahwasanya para misalkan al-mu'minun ya orang-orang beriman itu telah berpuasa, maka kita katakan soma ya, soma al-mu'minuna, soma al-mu'minuna. Kemudian ketika kita ingin mengatakan para mukminah, wanita mukminah telah berpuasa, kita katakan soamat al-mu'minuna ya, soamat al-mu'minuna ya, orang-orang wanita yang beriman telah berpuasa. Kalau kita ingin menggunakan jumlah fi'liyahnya dalam bentuk fi'il mudhari, maka mudah, kita tinggal mentasrifnya ya, soma jadi yasumu, yasumu al-mudarrisuna. Kalau muannas tasumu al-mudarrisatun, al-mudarrisatu ya, tasumu al-mudarrisatu. Kemudian kalau koma yakumu, yakumu al-mudarrisuna misalkan, takumu al-mudarrisatu. Jadi kalau kita ingin mengungkapkan kalimat untuk menunjukkan bahwasannya si pelaku sedang ya, sedang duduk, sedang puasa, sedang berdiri, maka kita gunakan bentuk fi'il mudhari'nya. Ya, saya rasa cukup untuk jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim ini karena kaidahnya cukup sederhana, di mana untuk jamak mudzakkar salim ketika rafa yang digunakan adalah una. Adapun jamak muannats salim ketika rafa yaitu menjadi fa'il, ia kembali ke hukum asalnya yaitu berharakat dhamma. Demikian cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.